Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخير pembahasan kita dalam pembahasan berjenjang-jenjangnya iman, berjenjang-jenjangnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang umum, ada yang khusus. Dan akibat dari penghambaan inilah kita mendapatkan dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ada yang umum dan ada pula yang khusus. Kemudian kesempurnaan penghambaan seseorang sangat ditentukan dengan semakin pahamnya seseorang dan semakin jauhnya seseorang dari lawan dari penghambaan itu, yaitu kesyirikan. Dan pada umat ini ada kesyirikan yang sangat halus, lebih halus daripada langkah semut di atas batu yang keras di tengah gelap gulita. Kita sudah menyebutkan satu perkara yang sangat mendasar sehubungan dengan kesyirikan yang sangat halus ini, yaitu tentang penghambaan terhadap dunia, penghambaan terhadap harta. Dan Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita ilmu yang teramat luar biasa yang menjelaskan sifat dari penghambaan ini, yaitu in u'tiya radiya wa in lam yu'ta atau wa in muni'a sakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat ini dalam Al-Qur'an, in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Jika mereka diberi dari dunia itu, dari sedekah itu, maka mereka ridho. Dan jika mereka tidak diberi, maka tiba-tiba mereka marah. Jadi penghambaan ini ditentukan oleh ridho dan marah kita. Kapan ridho kita kepada selain Allah, marah kita karena selain Allah, maka di sanalah penghambaan kepada selainnya, keterikatan hati kepada selainnya akan terwujud. Tapi kapan ridha kita hanya kepada Allah dan karena Allah, marah kita hanya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, kita pun marah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bahas lebih jauh lagi bahwa Ini mencakup kondisi orang-orang yang hatinya terikat dengan kekuasaan, dengan bentuk patung-patung, gambar-gambar, hawa-hawa kecenderungan hati. Dan beliau tutup dengan kaidah bahwa hakikat dari penghambaan, hakikat dari perbudakan adalah ketika hati telah terhambakan, telah terbudakkan terhadap sesuatu. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa li hadza yuqal." Karena itu ada yang mengatakan al-'abdu hurrum ma qani' wal harru abdun ma fani'. Hamba itu, hamba, budak itu, justru adalah orang yang merdeka selama qani', mempunyai sifat qana'. Sebaliknya, orang yang merdeka adalah budak ketika dia tamak. Orang yang tamak berarti hatinya sudah terikat dengan apa yang diinginkan. Disitulah ya, kehambaan yang sebenarnya. Sebaliknya, orang yang merdeka walaupun dia statusnya budak, ya, ketika dia memiliki sifat qana'ah, hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sikap kecukupan, maka itulah orang-orang yang bebas. Jadi terpenjara tidaknya kita dalam kehidupan sangat ditentukan oleh qanaah dan tamaknya kita. Demikian pula perkataan penyair yang lainnya, "Ata'atu maqami'i fasta'abadatni, walau anni qani'tu lakuntu hurra." Saya mengikuti tamak-tamaknya saya, keinginan hasratnya saya, maka dia pun memperbudak saya. Kalau seandainya saya qana'ah, maka dari dululah saya telah bebas, merdeka. Dan juga perkataan at-tam'u ghullum fil 'unuq qaidun fil rijl, fa idza zala al-ghullu fil 'unuq zala al-qaidu min ar-rijl. Tam' hasrat yang kuat. Orang Makassar bilang ngowa. Ini adalah belenggu gembok di leher. Yang mana belenggu gembok ini terus terikat dengan kaki. Kaki diikat biasa. Tapi kunci utamanya gemboknya tadi leher. Tamak adalah gembok yang di leher. Dan sekaligus ikatan pada kaki. Jika belenggu di leher telah dilepas, maka lepas pulalah ikatan diri di kaki itu. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "At-tama'u faqrun wal ya'su ghina." Tama' itu keinginan kuat terhadap sesuatu. Kuat sekali dalam menginginkan dunia, harta, kedudukan. Itulah harapan utama. Ini justru adalah kefakiran. Sementara al-ya'su berlepas, berputus asa dari perkara itu dalam arti berlepas darinya adalah ghinan, kekayaan yang sangat luar biasa. Wa inna ahadakum, dan sungguh salah seorang dari kalian jika sudah terlepas dari sesuatu, istaghna anhu, maka dia akan merasa cukup, kaya dari sesuatu itu. Ini kata beliau, beliau tegaskan, perkara yang dijumpai setiap insan di dalam dirinya. Karena sungguh, perkara ya manusia dalam kondisi berputus asa darinya, dari siapapun yang orang-orang meminta kepadanya, maka hatinya tidak akan fakir kepadanya dan terhadap orang yang bisa mewujudkannya. Perhatikan dua hal itu. Misalnya fakir kepadanya dan terhadap orang yang melakukannya. Ya tadi misalnya terhadap harta, iya. Jadi ada harta dan ada orang yang bisa membantu kita mendapatkan harta itu. Ada gaji dan ada orang yang menentukan gaji kita, kenaikannya dan semacamnya. Jelas. Fama pada dua perkara itu. Dan disitulah penghambaan, terbudaknya hati. Tapi kapan kita berlepas darinya? Maka kita merdeka. Ini kita jumpai. Seorang pegawai, kalau hatinya, hasratnya betul-betul mengejar gaji yang terbesar, terbesar, terbesar, maka bersamaan dengan itu, hatinya akan terikat kepada si penentu penggajian itu. Atasan yang menentukan dia naik tingkat selanjutnya atau tidak. Jadi dua ini. Tujuan utamanya, maksudnya adalah harta itu. Dan maksud yang akan membantunya adalah manusia yang memegang Allah berikan dia sebagai sebab didapatkannya perkara itu. Ketika tamak terarah ke situ, maka terjadi perbudakan hati. Tapi kapan kita berlepas darinya? Kita sebagai pegawai, kita tahu ada penggajian, kita tahu ada orang yang menentukan gaji kita, tetapi kita lepaskan. Hanya Allah yang kita harapkan. Maka gaji itu adalah rezeki yang halal, yang tidak akan memperbudak kita. Hasil usaha itu adalah kebaikan yang akan semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ini yang merasakan, setiap orang merasakan. Ada orang ketika mengejar betul sesuatu, perkara keduniaan dan yang berhubungan ke situ, dia kejar, tamaknya ke situ. Tapi ternyata dia justru terbelenggu, sadar atau dia tidak sadari dia terbelenggu. Tapi kata, kapan dia berusaha berlepas? Dalam arti hatinya dia lepas dari harapan terhadapnya dan dia hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Akan terasa bebas dia. Jelas ini? Ini masuk dalam penghambaan-penghambaan sehubungan dengan harta. Jadi orang akan bebas. Adapun wa amma idza tami'a fi amrin minal umur wa raja'. Adapun ketika hamba tamak betul-betul berhasrat terhadap perkara dari perkara apapun, mengharapkannya, maka hatinya ketika itu terikat kepadanya. Ketika hati sudah terikat, maka jadilah hati fakiran ila husuli. Itu satu. Hati akan fakir. Hati akan perlu betul untuk mendapatkannya. Dan hati akan apa? Wa ila man yadhunnu annahu sababun fi husuli. Jadi fakir terhadap harta itu yang diharapkan dan fakir pula kepada orang yang dia sangka bisa mewujudkannya. Dua ya. Perkara-perkara ini beliau pertegas. Ini ada pada harta benda, ada pada jah, kedudukan, ada pada suara, gambar, bentuk-bentuk. Macam-macam ya, suara ya. Suara bisa berupa gambar-gambar wanita bisa berupa film, tontonan, bisa berupa patung-patung, bisa berupa, nanti akan dibahas ini dalam perkara yang mubah, apalagi kalau sampai perkara yang haram. Yang mubah saja hati bisa terbudak kalau orang tidak paham, apalagi kalau itu perkara yang haram. Baik. Bisa dipahami hal ini? Ini pendahuluan yang sangat penting. Kalau kita paham hal ini, maka kita telah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Tinggal selanjutnya, gunakan dua ilmu ini. Apa dua ilmu tadi? Fakiran ila husuli wa ila man yadhunnu annahu sababun fi husuli. Perhatikan dua hal itu. Terhadap harta benda, ketika hati sudah terikat kepadanya, kita tamak, kita menginginkannya. Maka apa? Kita akan fakir betul-betul menginginkannya, akan rendah kepadanya, terhambakan kita dengannya. Bisa dipahami? Terhambakannya kita dengannya. Sebab ketika harta kita menginginkan, jaga saya, kita akan jaga. Bangun-bangun, ada yang mau mengambil saya, kita akan terbangun. Terus, dia akan memerintah kita. Dan terhadap orang yang kita sangka bisa mewujudkan hal itu. Dua. Mau selamat, arahkan dua ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan harapan kita hanya kepada Allah. Di sanalah hati akan menjumpai ketenangan. Dan jadikan harapan kita, kayak apa? Permintaan bantuan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Dan ini adalah makna dari Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Puncak semua ibadah, harapan. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini dua. Kapan tidak kepada dua? Hajat kita tidak kepada Allah dalam dua ini? Maka kita belum menegakkan hakikat dari penghambaan itu. Baik. Wa qala al-Khalil, berkata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu washkuruhu lah. Ilayhi turja'un." Perhatikan kalimat ini. Harapkanlah rezeki itu hanya di sisi Allah. Wa'buduhu, dan beribadahlah hanya kepadanya. Dan bersyukurlah hanya kepadanya. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Perhatikan empat penekanan kalimat itu. Harapan hanya di sisi Allah. Berupa ar-rizq. Ar-rizq mencakup harta. Semua yang kita ingin. Harapkan hanya yang memilikinya. Kepada yang memilikinya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu, beribadahlah kepadanya. Coba lihat. Beratnya hubungan harapan rezeki dengan ibadah. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ini akhirat. Sebab ilmu tentang akhirat akan betul-betul mengantar hamba untuk memahami penghambaan itu. Jadi kata beliau, fal'abdu, hamba itu tidak boleh tidak. Pasti perlu rezeki. Wa huwa muhtajun ila dhalik. Hamba itu perlu terhadapnya. Fa'in talaba rizqahu min Allah. Kalau dia mencarinya, memintanya, mengharapkannya kepada Allah, jadilah dia hambanya Allah. Dia akan fakir mengharap hanya kepadanya. Tapi jika dia mengharapkannya, memintanya kepada makhluk, jadilah dia hamba dari makhluk itu, fakir kepadanya. Bisa dipahami hal ini? Ukuran kefakiran penghambaannya, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Jika hamba diberi, dia ridha. Jika tidak diberi, dia tidak ridha. Bisa? Sekarang lihat lebih jauh. Syekh menyebutkan dalil, dan dalil ini permasalahan besar. Karena itulah kata beliau, meminta kepada makhluk diharamkan asalnya dan tidak dibolehkan kecuali lidarurah, ada hajat darurat, memang karena keperluan. Meminta kepada makhluk. Datang larangan yang menjelaskan hadis perkara ini dalam hadis-hadis yang sangat banyak, dalam kitab-kitab sahih, dalam sunan, dalam musnad-musnad, seperti sabda Nabi SAW, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Terus menerus meminta itu ada pada salah seorang dari kalian sampai dia datang pada hari kiamat dalam keadaan pada wajahnya tidak ada lagi daging yang menempel. Hadis yang lainnya, siapa yang meminta kepada manusia walahu ma yughni, sementara dia masih memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya, datanglah permintaannya pada hari kiamat khudushan au khumushan au khudushan fi wajhihi. Maknanya permintaan ini akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Cakaran-cakaran, robekan-robekan pada wajahnya. Dalam hadis yang lain, Nabi tegaskan tidak halal meminta kecuali bagi di ghurmin mufdi, kecuali bagi pemilik ghurm, tunggakan hutang misalnya, yang mufdi, yang betul-betul berat tunggakan itu. Audamin muji, yang dibolehkan kedua, pemilik darah yang betul-betul sakit, berat. Maksudnya, dia kena tanggungan untuk membayar dia. Sebab dia menanggung si pembunuh. Terjadi kekacauan kalau tidak segera ditanggung. Ini boleh meminta. Fakhrin mudqi, atau kefakiran yang betul-betul membebani. Jadi boleh meminta. Dan makna ini ada dalam hadis yang sahih. Sahih. Dan juga hadis Nabi SAW, betul-betul salah seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian berangkat, selanjutnya mengumpul kayu bakar, itu lebih baik bagi dia daripada meminta kepada manusia, manusia beri atau manusia tidak memberinya. Ini ilmu bahwa usaha dengan tangan sendiri itulah kebaikan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man ataka ma ataka min hadzal mal," apapun yang datang kepada kalian dari harta ini, "wa anta ghairu sa'il wala musyrik fakhudh," apapun harta yang datang kepada engkau dalam keadaan satu kamu tidak memintanya, tidak meminta, sebab perkaranya penghambaan hati ini, meminta itu ada harapan hasrat terhadap, dalam keadaan kamu tidak memintanya, wala musyrik, dan dalam keadaan hatimu tidak tamak, tidak berhasrat betul terhadapnya. Berarti ini apa ini? Syaratnya lisan dan hatinya terjaga dari hasrat ini. Fakhudhu, maka ambil. Wa ma la fala tutbi'hu nafsak, dan apapun yang tidak, Artinya harta itu datang dalam keadaan kamu tidak penuhi itu. Kamu memintanya, hatimu betul-betul berhasrat terhadapnya, maka jangan kamu payahkan dirimu untuk perkara itu. Sebab itu kepayahan akan membuat kita payah betul dalam hidup di muka bumi. Energi kita akan terkuras sehabis-habisnya untuk memenuhi keinginan Tuhan-Tuhan harta itu. Alikhwah rahimakumullah. Kata Syekh, Nabi membenci mengambil ketika bersamaan dengan permintaan lisan dan istisrafil qalb, hasrat hati. Dan dalam hadis yang sahih justru Nabi mengatakan, "Mayastaghni yughnihillah wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." وَمَا عُعْفِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأُوْسَعًا مِنَ الصَّدَرِ. Siapa yang berusaha merasa cukup, maka pasti Allah akan memberi kecukupan kekayaan ini pada dirinya. Kekayaan hati. Dan siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, tidak merendah-merendah, merengek-rengek, memperbudak di hadapan makhluk karena mengejar sesuatu yang ada pada makhluk, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kehormatannya. Dan siapa yang berusaha bersabar, pasti Allah jadikan sabar padanya. Dan tidak ada pemberian kepada hamba, kepada seorang pun yang lebih baik, yang lebih luas, minas sabar dari kesabaran itu. Tidak ada kebaikan yang akan kita peroleh. Dan keluasan dada yang tiada tandingannya yang mengalahkan kesabaran itu. Susunan Syekh dalam menyebutkan hadis-hadis ini sehubungan dengan meminta. Ini memberi banyak ilmu. Asal meminta kepada makhluk haram. Sebab ini berhubungan dengan penghambaan. Meminta rezekinya, menggantungkannya kepada makhluk, menggantungkannya kepada bosnya, pimpinannya, menggantungkannya kepada tuannya, menggantungkannya kepada pekerjaannya, menggantungkannya kepada, jangan. Gantungkan hanya kepada Allah. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Ini ucapan Nabi Ibrahim, imamnya ahli tauhid. Ini kalimat sederhana, tetapi sangat luar biasa dalamnya. Para petani, pekebun, jangan gantungkan hati kita terhadap tanaman kita, terhadap para pedagang, terhadap orang-orang yang menawarkan proyek-proyek besar terhadap kita. Para pegawai, jangan gantungkan harapan kita kepada pemimpin kita, pimpinan-pimpinan kita. Para pedagang, jangan gantungkan harapan kita kepada ilmu kita, kepada modal kita, kepada barang-barang kita, kepada pembeli-pembeli kita yang menawarkan proyek-proyek besar untuk penjualan ini, penjualan ini. Jangan. Tapi harapkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta bermasalah. Masa di dalamnya apa? Permintaan ruqyah. Sifatnya penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. La yastarhun, mereka tidak minta diruqyah. Ini termasuk minta. Syekhul Islam Taimiyah sebutkan dalam Majmu' Fatawa, ini termasuk meminta yang bermasalah. Meminta yang menurunkan derajat, mengeluarkan dari yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Mungkin dia masuk surga juga, tapi bukan dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika minta ruqyah, padahal dia sendiri bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Baik, perhatikan betul pembahasan ini. Ini sangat mendasar. Jadi saya urutkan. Asal masalah kepada makhluk, haram. dibolehkan dalam darurat. Ini masalah apa? Hajat makhluk kepada makhluk yang lain lainnya. Dan hati-hati ketika seorang pemberi pinjaman meminta hartanya kepada yang meminjam, ini tidak masuk. Bahkan ketika Nabi meminta kepada umatnya supaya mendoakan dalam azan, doakan saya. Allahumma apa? Ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'ath maqaman mahmud. Ya Allah, beri Muhammad. Nabi yang perintah umatnya minta untuk saya. Ini tidak masuk. Antum bisa pahami itu tidak masuk? Kalau antum tidak bisa memahami itu tidak masuk, maka antum akan jadi seperti kebanyakan orang dalam mengharamkan semua permintaan dan menjadikannya perkara paling besar dalam hidupnya. Melihat segala perkara yang berhubungan dengan permintaan haram. Celengan haram. Semuanya haram. Hizbi dengan sebab itu. Kalau kalian tidak bisa memahami sabda Nabi SAW, a'inu akhakum, meminta kepada sahabatnya supaya apa? Membantu sahabat Salman Al-Farisi untuk melakukan mukatabah. Ketika itu beliau masih budak. Kata Nabi, tolong saudaramu, bantu dia. Kalian akan menganggap perbuatan Nabi itu haram juga. Tidak masuk ke situ. Nabi dalam perkara ini justru memposisikan dirinya sebagai apa? Mengantar kita supaya mendapatkan manfaat. Nabi mendorong sahabatnya untuk bersedekah. Nabi meminta mereka untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Justru menawarkan kebaikan. Bukan karena Nabi menginginkan harta kalian, tapi karena Nabi menginginkan kalian mendapatkan pahala. Mendapatkan keutamaan. Perhatikan betul perkara ini. Jelas ini? Jadi permintaan itu banyak hukumnya. Yang dibahas di sini permintaan yang menyebabkan tiga kerusakan. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa. Kata beliau, meminta kepada makhluk di dalamnya terdapat tiga mafsadah. Satu, mafsadatul iftiqar. Iftiqar ila ghairillah. Kerusakan pertama adalah kerusakan karena adanya iftiqar. Mengharap secara penuh karena perlu kepada selain Allah. Dan ini kata beliau, min naw'is syirk, termasuk jenis kesyirikan. Tidak ada dalam buku. Ini saya nukilkan dari Majmu' Fatawa. Mafsadah yang kedua, mafsadatu ida'il mas'ul. Kerusakan yang kedua, kerusakan karena menyakiti yang diminta. Orang yang diminta itu tersakiti ya. Ketika apa? Sudah dua kali, tiga kali diminta itu rusia. Menyakiti orang. Dan ini termasuk jenis kezaliman kepada makhluk. Kerusakan yang ketiga, kata beliau, dullul li ghairillah. Hati kita akan rendah kepada selain Allah. Siapa meminta kepada orang, maka dia pasti rendah. Langsung derajatnya itu jatuh di bawah orang. Dan ini adalah dhulmul linnafs, kezaliman terhadap diri. Yang pertama, kezaliman kepada Allah. Yang kedua, kezaliman terhadap manusia. Yang ketiga, kezaliman terhadap diri. Tiga jenis kezaliman ada padanya. Ini meminta. Dan dalam hadis disebutkan, kamu dalam keadaan tidak meminta dengan lisanmu dan hatimu tidak berhasrat terhadapnya. Dalam hadis disebutkan, walahu ma yughni, siapa yang meminta kepada manusia sementara ada yang mencukupinya? Ada yang mencukupinya. Iya, tapi tetap merengek meminta-meminta. Ini merendahkan. Masuk ke dalam penyerahan istiqar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, ini jenis dari kesyirikan. Ini menjadi titik pembahasan kita. Sementara Nabi ketika meminta dalam berdoa, supaya didoakan. Itu tidak ada tiga jenis ini. Sebab yang ada adalah, kata Syekh, talabuhu talabu amrin wa targhibin, laisa bi talabi su'al. Permintaannya Nabi adalah permintaan perintah dan dorongan untuk mendapatkan manfaat. Bukan permintaan karena Nabi perlu. Walaupun Nabi mendapatkan manfaat dengan itu. Jelas Nabi mendapatkan manfaat. Dengan semakin didoakan Nabi, semakin besar kemuliaannya. Nabi mendapatkan manfaat. Dan Nabi meminta sahabat untuk mewujudkannya. Tapi bukan karena merendah kepada umatnya. Semua itu karena Allah perintahkan. Ini ilmu penting bagi orang-orang yang terlibat dalam dakwah. Iya, memerlukan kebaikan. Iya. Jika harus meminta, maka hati-hati. Jangan sampai tiga ini ada. Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian di akhir hadis yang disebutkan, beliau menyebutkan tiga sifat. Sifat ghina, sifat iffah, dan sifat sabar. Ini tiga sifat yang menyelamatkan seseorang dari keburukan-keburukan meminta. Miliki sifat ghina, merasa cukup. Memiliki sifat iffah, jaga kehormatan. Memiliki sifat kesabaran, sabar terhadap apa yang Allah beri kepada kita. Kita mengharapkan sesuatu-sesuatu, padahal justru kondisi kita telah diberi sesuatu yang terbaik, yaitu kesabaran. Tidak ada seorang pun yang diberi dengan pemberian yang lebih baik, kata Nabi. Tidak ada yang lebih baik dan lebih luas yang mengalahkan kesabaran. Di antara makna lebih luas dalam dada yang betul-betul memerdekakan kita, yang mengalahkan kesabaran. Kesabaran ini sangat hebat ini, penggabungan tiga ini dalam kondisi ini. Misalnya, ini dalam kondisi ini, ada orang kehidupannya digolongkan fakir atau miskin. 1-2 hari alhamdulillah ada. Hari ketiga, waduh. Tidak ada. Hitungan hari-harinya tidak pernah cukup dalam sepekan, apalagi satu bulan. Tetapi, dia mempunyai sifat zina. Rasa cukup. Dia hanya perlu kepada Allah, tidak perlu kepada makhluk. Ini luar biasa. Dan ini hanya akan bisa berjalan kalau dia memiliki sifat iffah. Melihat kehormatan diri itu sangat tinggi. Jangan sampai merendah di hadapan makhluk dengan meminta. Sebab kapan kita meminta, kita jatuhkan diri kita. Kapan kita merasa tidak cukup, tidak perlu, maka kita angkat diri kita. Jadi sifat iffah, dia jaga kehormatan. Dan ini hanya akan menyatu sempurna dengan kesabaran. Sehingga akhirnya apa? Nampak dia seperti orang yang tidak perlu sama apapun. Padahal dia adalah orang yang pas-pasan, bahkan sangat memerlukan sesuatu. Kamu menyangka dia orang kaya. Padahal dia adalah orang yang sangat memerlukan bantuan. Kenapa? Sebab dia tidak betul-betul dia tidak nampakkan. Kondisi hebat ini hanya dimiliki ketiga, kita gabungkan tiga sifat ini. Ghina, sifat iffah, dan sifat sabar. Allah, Nabi SAW mewasiatkan sahabat-sahabat khusus. Tidak semua sahabat Nabi beri ilmu ini. Sebenarnya ini ilmu apa? Ilmu pendalaman. Ilmu yang mana lebih afdal? Sama dengan meruqyah. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, minta ruqyah itu tidak sampai haram. Hanya mengeluarkan dari, tidak masuk dalam 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Haram tidak. Hanya bisa sampai kepada haram. Tergantung ketergantungan hati. Jadi perhatikan permasalahan meminta ini. Keharamannya sampai dalam bentuk apa? Ini perlu dipahami. Yang mana yang haram itu? Kita harus tahu meminta yang mana. Sebab banyak jenis permintaan. Kemudian yang haram dalam bentuk apa? Kemudian status haramnya gimana dia? Banyak orang tidak memperhatikan perkara-perkara ini. Dia hanya memahami hadis. Jangan minta kepada manusia sesuatu pun. Dia tidak memperhatikan permintaan Nabi dalam berbagai bentuknya. Akhirnya kacau dalam perkara ini. Ada dua kelompok yang kacau dalam perkara ini. Yang pertama, yang meminta dan hanya meminta tidak memperhatikan permintaan ini. Jadilah budak-budak apa yang dia minta. Yang kedua, berlepas dari meminta-meminta secara brutal. Ghulu dalam menghukumi manusia dalam meminta. Sampai menentukan manusia itu hizbi dan betul-betul hizbi ketika mempunyai celengan di masjidnya. Harus dijauhi. Ini meminta ketika membuat proposal. Ini tasa'ul. Akhirnya jadi tasa'ul. Pakai air. Orang yang ingusan. Dan memang yang berbicara seperti itu banyak-banyak orang-orang ingusan. Yang membuat ingus saja tidak pantas. Belum mahir. Belum ada kerjaannya untuk umat. Tapi sudah memposisikan dirinya, mengalahkan para ulama besar. Ini ghulu dalam perkara ini. Tapi hati-hati yang menyepelekan. Terus meminta dan meminta, akhirnya terjatuh. Hati-hati, istikharah kepada selain Allah. Menyakiti manusia dengan permintaannya. Dan merendahkan dirinya dengan meminta. Ada orang yang meminta, sampai makodong-kodong. Merendah betul, memperbudak dirinya. Padahal ucapan Nabi Ibrahim, manusia yang termulia di sisi Allah, yang paling sempurna pun hambaannya. Fabtaghu indallahi rizqa. Sebentar akan dipertegas kalimat itu. Dalam kalimat. Lanjut, kata Nabi Sallallahu. Apalagi kalau jenis permintaan itu ada jenis permintaan khusus untuk orang-orang khusus. Seperti di sini. Nabi wasiatkan khusus kepada sahabatnya. Apa itu? Jangan meminta kepada manusia satupun. Dalam musnad, tapi hadis ini lemah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh tali. Tongkat kecilnya dari tangannya. Dan dia tidak mengatakan, ambilkan saya. Karena kekasih saya memerintah saya tidak meminta kepada seorang pun. Hanya hadisnya lemah. Tetapi dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis selanjutnya. Dari Auf bin Malik, Nabi SAW membaiat sekelompok sahabatnya. Padahal mereka sudah berbaiat. Siapa yang mau berbaiat? Kami sudah berbaiat ya Rasulullah, kata mereka. Tanya lagi Nabi, siapa yang mau berbaiat? Kami sudah berbaiat ya Rasulullah. Terus akhirnya kami berbaiat di atas apa ya Rasulullah? Nabi pun sebutkan, kemudian wa asarrah. Nabi sirkan. Sir, tidak sampaikan, tidak sebutkan, tidak perdengarkan kepada yang lainnya. Kalimatan khafifah, kalimat yang sangat kecil. Apa itu? Allah tas'alun nasa syai'an. jangan sekali-sekali kalian meminta kepada manusia sesuatu apapun. Jadilah mereka-mereka yang diberi baiat khusus ini, jatuhnya tongkat mereka. Iya. Karena tidak mau meminta, mereka tidak mengatakan kepada manusia, ambilkan tongkat itu untuk saya. Itu dalam rangka betul-betul berlepas dari ketergantungan kepada makhluk. Meminta dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti ini, permintaan dan tidak dalam jenjang keafdalan. Di sini tidak ada yang haram-haraman di sini. Kalau sudah dalam yang jenjang ini. Karena itu Nabi rahasiakan, tidak sembunyikan, tidak sampaikan kepada yang lain. Sebab tidak semua orang bisa menerima tanggung jawab ini. Sebagai manusia tidak mempedulikan manusia di dalam jenjang apa, mengharuskannya. Sementara Nabi mensirkan ilmu ini. Di antara manusia mengharuskan semua makhluk untuk seperti itu. Mana akalnya? Mana hikmah dalam dakwah? Kemudian kata beliau, nas-nas menunjukkan yang ada justru memerintah meminta kepada pencipta dan melarang meminta kepada makhluk. Ini banyak dalam hadis. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, faida faragta fansab, jika kamu telah selesai fansab, kamu sudah selesai dalam satu pekerjaan, fansab. Ini prinsip seorang muslim. Jangan pernah lepas ini. Faida faragta, kamu sudah selesai, fansab. Tancapkan lagi, siap lagi untuk pekerjaan selanjutnya. Tapi ingat, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhan engkau farghab, kamu mengharap. Perhatikan kalimat ila rabbika dikedepankan. Padahal asal susunannya dia diakhirkan dari farghab. Supaya lahir mana apa? Pengkhususan. Hanya kepada Rabb engkau kamu mengharap. Dan Nabi memberi ilmu kepada Abdullah Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Coba lihat pengajaran ini. Bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi SAW menjadi generasi yang terbaik semenjak adanya dunia. Semenjak adanya makhluk. Sejak kecil mereka dididik oleh Nabi SAW. Di antara didikan itu, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, minta hanya kepada Allah. Jika kamu perlu pertolongan, minta pertolongan hanya kepada Allah. Diajar untuk meminta, menyerahkan masalahnya hanya kepada Allah dan isti'anahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya ucapan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, fabtaghu 'indallahi rizqa. Allah tidak mengatakan fabtaghu rizqa 'indallah. Beliau tidak mengatakan harapkan rezeki di sisi Allah. Tidak. Tetapi harapkan di sisi Allah rezeki itu. Dikedepankan kalimat indallah. Untuk apa? Yush'irul ikhtisas wal hasad. Untuk memberi ilmu, pengkhususan dan pembatasan. Jadi seolah-olah maknanya, jangan sekali-sekali kamu mengharapkan rezeki kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada Allah. Hanya di sisi Allah. Was'alullaha min fadli. Iya, mintalah kepada Allah dari keutamaannya. Jelas? Baik. Selesai permasalahan kita. Semakin jelas. Jadi kita simpulkan dulu sedikit. Yang memperkuat perkara ini adalah memahami masalah meminta kepada makhluk. Baik. Cukup dulu. Semoga hal ini bermanfaat. InsyaAllah ta'ala. Kita lanjutkan dengan pada pertemuan selanjutnya. Selamat menikmati.